Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis atau asar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan salah seorang dari kalian itu melihat kotoran yang ada pada mata saudaranya dan dia lupa dengan batang kurma yang ada di depan matanya, atau dia lupa dengan balok yang tinggi dan panjang besar yang di depan matanya. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia itu aib saudaranya itu sangat jelas nampak, walaupun itu aib yang kecil, sementara aibnya sendiri yang nampak, yang zahir, dia tidak melihatnya, sibuk mencari-cari aib saudaranya tapi lupa terhadap aibnya sendiri. Semut di seberang lautan nampak, kelihatan. Gajah di pelupuk matanya tidak nampak. Gajah begitu besarnya di depan matanya tidak kelihatan. Di dalam asar ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melakukan at-tajassus, memata-matai saudara kita mencari-cari aibnya. Al-bath an uyubin nas, ini tajassus. Al-bathu an uyubin nas, itu namanya tajassus. Atau antatabba atau antabtagia aib akhika, engkau mencari-cari aib-aib saudaramu, itu adalah tajassus. Yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian tajassus, jangan kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan, aib-aib saudara kalian. Demikian juga Rasulullah SAW melarang, Iyyakum wadh-dhann, fa'inna dhanna aktsabul hadits. Iyyakum, hati-hati kalian dari prasangka, jauhi prasangka. Fa'inna dhanna aktsabul hadits, karena sungguhnya dhann, prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Wala tajassasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Di sini Rasulullah menyebutkan beberapa larangan, di antaranya wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Sibukkan diri-diri kalian mencari aib-aib sendiri. Apa aib saya ini? Apa kelemahan saya? Apa kekurangan saya ini? Apa kejelekan saya ini? Akhlak saya yang tidak baik. Itu yang lebih baik. Itu yang seharusnya. Bukan kemudian mencari aib saudaranya. Naam. Qala Abu Hatim Ibn Hibban rahimallahu ta'ala Ibn Hibban al-Busti dalam kitab Rawdatul Uqala, "Wal wajib 'alal 'aqil mubayanatul 'awam." Yang wajib bagi orang yang berakal itu membedakan diri dengan orang awam. Jangan sama keadaannya seorang yang berakal dengan orang awam, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang kebanyakannya manusia, orang awam yang mereka tidak mengenal, mengetahui akhlak-akhlak yang utama, akhlak nabawi. Mereka tidak mengenal ilmu. Jangan sama. Yang sudah mengenal ilmu, mengenal sunnah, fil akhlak wal af'al, di dalam akhlak, akhlak dalam af'al, af'al, perbuatan-perbuatan, wajib bagi orang akal membedakan diri dari orang awam. Jangan sama akhlak dan amalanmu dengan orang-orang awam. Biluzum tarki tajassus an uyubin nas. Biluzum tarki tajassus an uyubin nas. Dengan melazimi meninggalkan tajassus dari aib-aib manusia, meninggalkan dari mencari-cari aib-aib manusia. Dan ini, perbuatan seperti ini adalah perbuatan orang awam, tidaklah pantas, tidaklah layak bagi seorang akil, seorang talib ilm, seorang yang memiliki ilmu untuk melakukan perbuatan ini, tajassus. Karena akan berdampak berikutnya. Akan lahir dosa-dosa berikutnya dari tajassus itu. Istighal bi'ubin nas yajurul abn ilal ghibah. Mesti. Kalau seorang sudah sibuk dengan aib-aib manusia, aib-aib orang lain, dia cari-cari aib-aib saudaranya, maka ini akan menyeret seseorang itu kepada ghibah. Tidak hanya berhenti tajassus. Apa tujuannya dia melakukan tajassus? Mencari-cari aib, menyelidiki kesalahan-kesalahan saudaranya. Mesti nanti dia punya niat untuk menyampaikan, untuk menyebarkan. Enggak akan disimpan sendiri. Apalagi kalau orang-orang itu orang yang dia tidak senangi, orang yang dengki padanya, saingannya. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan dengan adanya aib-aib atau kesalahan-kesalahan pada orang tersebut. Akan nanti akan menyeret dia kepada al-ghibah. Dan ghibah juga ini dosa besar. Ghibah ini dosa besar. Wala taktabul muslimin, jangan kalian mengghibahi kaum muslimin. Orang yang mencari-cari aib saudaranya dan menyebarkan aib-aib saudaranya akan tertimpa juga dengan hal yang sama. Jangan kemudian merasa aman dari kejelekan-kejelekan kamu, bagaimanapun kamu sembunyikan. Kalau engkau suka mencari aib saudaramu kemudian menyebarkan, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kejelekanmu tersebut. Sekalipun kamu di luar, di dalam rumah, tidak kemana-mana. Disebutkan oleh Al-Imam Malik Imam Darul Hijrah, imam di Madinah, asal beliau dari Yaman tapi menjadi imam di Madinah, maka dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, "Adraktu hadhil baldah ay al-Madinah aqwaman lam takun lahum uyubun." Aku mendapati di negeri ini, di Madinah, aqwaman, kaum, lam takun lahum uyubun, yang mereka itu, kaum itu, tidak memiliki aib. Tidak ketahui aibnya. Ya mungkin ada, tapi tidak ketahui oleh manusia. Fa'abun nas, fasarat lahum uyubun. Namun kaum tersebut itu menggibahi manusia. Senang menggibahi saudaranya. Fasarat lahum uyubun. Maka mereka pun memiliki aib. Mereka pun dikenal oleh orang bahwasanya mereka punya aib. Terbongkar aibnya. Padahal dulu enggak dikenal. Orang-orang tersebut punya aib. Ketika mereka membongkar aib manusia, menceritakan aib-aib saudaranya, maka terbongkar pula aib-aibnya. Dikenal aib-aibnya oleh manusia. Wa adraktu biha aqwaman, dan aku mendapati di negeri tersebut, di Madinah, aqwaman kanat lahum uyubun, suatu kaum yang mereka punya aib. Fasakatu an uyubin nas, punya aib tetapi dia diam dari aibnya manusia. Dia tahu aib saudaranya, dia tahu aib si fulan, tapi dia diam, dia tidak mencitrakan, dia tidak menyampaikan aib saudaranya yang dia ketahui itu kepada orang lain. Diam. Fa nusiyat uyubuhum, lalu dengan itu aib-aib mereka dilupakan. Aib-aib mereka dilupakan oleh manusia. Punya aib, tapi dia tidak suka mencitrakan aib orang, maka aibnya pun dilupakan. Hal jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan kemarin, melarang kita untuk mencari-cari aib-aib saudara kita. Man tatabba aurati akhi, atau man tatabba aurati akhi, tataballahu auratahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari-cari aib-aib saudaranya, tataballahu auratahu, Allah pun akan mencari-cari aibnya. Barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, yafdahu, Allah akan bongkar aib orang tersebut yang suka membongkar aib saudaranya. Walau fi jawfi rahlihi, sekalipun dia berada di tengah-tengah rumahnya. Naam. Terkadang manusia itu senang. Ada pembicaraan di antara dua orang berusaha untuk menguping apa salah dia bicarakan itu. Ngendap-ngendap kadang-kadang. Kenapa? Karena ingin tahu. Ingin tahu isi pembicaraan orang lain. Apalagi kalau pembicaraan rahasia berkaitan dengan si fulan. Si fulan, wah, dia mau tahu semua. Dicatat. Kemudian disebarkan. Ada yang seperti ini. Karena itu enggak boleh kita nguping. Nguping pembicaraan orang yang orang itu enggak mau didengar pembicaraan kita. Pembicaraan rahasia, misalnya pembicaraan sifatnya pribadi. Lalu datang mau mendengar. Nah, ini dilarang berarti. Mendengar nguping pembicaraan rahasia orang. Ada yang mendengar berusaha untuk mencuri menguping pembicaraan orang untuk mengetahui aib-aib. Dijadikan sebagai kesempatan baik. Wah, ini si fulan tadi ada masalah dengan ini, dipanggil. Lalu di apa, diintip atau di mau didengar pembicaraan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, man istama'a hadith qaumin ila hadith qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-anuq yawm al-qiyamah. Man istama' ila hadith qaum, barang siapa yang istama'a, mendengarkan istama itu dengan mendengarkan dengan perhatian, nguping. Ila hadithi qaumin, kepada pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, dalam keadaan mereka, orang-orang yang berbicara tadi, membicarakan suatu urusan yang itu, dia tidak senang didengar orang lain. Dia sengaja untuk mencari tempat yang sepi, tempat yang tertutup supaya tidak didengar. Lalu ada orang yang datang ke situ mau dengar, menguping. Aw yafiruna minhu, dia benci, dia tidak suka didengar pembicaraannya. Aw yafiruna minhu, atau mereka menjauhkan diri dari orang-orang supaya tidak didengar, tidak diketahui pembicaranya itu, karena namu didengar. Subba fi udhunihi al-anuq yawmal qiyamah, maka dituangkan ke telinganya, dituangkan ke telinganya apa, al-anuq. Anuq itu al-rasas al-madhub atau al-mudhab, timah yang dilelehkan. Timah yang dilelehkan. Ini berarti apa ini? Ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan dosa besar nguping pembicaraan orang yang tidak mau diketahui oleh orang lain, dan dia benci didengar, lalu dia datang menguping. Nanti kedua telinganya akan dituangkan cairan timah yang meleleh, timah panas di yaumul qiyamah. Dan ini tidaklah dituangkan timah kecuali dalam an-nar, karena di dalam jannah enggak ada orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-jannah. Semua kenikmatan dia rasakan. Siksaan itu adalah di nar, menunjukkan dia masuk ke dalam nar. Kemudian diazab dengan ini. Telinganya disiram dengan timah yang meleleh, timah panas. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala yakni alladhi yastami'u ila unasin wa hum yakrahun ay yasma'a. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang-orang yang mendengarkan pembicaraan manusia dalam keadaan mereka itu tidak senang, tidak suka didengar pembicaraannya. Wahum yakrahun ayyasma, dia mendengar pembicaraan. Fa'innahu yusabu fi udhunaihi al-anuq yawmal qiyamah, maka sungguh akan nanti dituangkan di kedua telinganya itu al-anuq, yaitu ar-rasas al-mudhab, timah yang dilelehkan lebih panas dari air yang mendidih. Timah yang meleleh itu lebih panas dari air yang mendidih. Ini ikopnya. Nah, orang yang suka mendengar pembicaraan manusia, terlebih lagi dalam rangka untuk menggibahi atau menyebarkan aib tersebut kepada orang lain, fastagil bi salahi nafsika wa tazkiyatiha wa la tastagil bi ubin nas wa la tattabi auratil khalq. Maka sibukkanlah dirimu bi salahi nafsika, untuk memperbaiki dirimu dan mensucikannya. Itulah yang sebaiknya bagi kita. Kita perbaiki diri kita, kita sucikan jiwa-jiwa kita, dan tidak menyebutkan diri dengan aib-aib manusia, tidak mencari-cari aib-aib mereka. Maka wajib bagi manusia itu, seseorang itu, yastaghil bi nafsihi, untuk menyebutkan diri dengan mencari-cari aibnya, mencari-cari kesalahannya. Fa idza 'arafa 'uyubahu nafsihi wastahada fi islahi nafsihi, apabila dia sudah mengetahui dirinya, aib-aibnya, maka dia beristihad, dia bersungguh-sungguh, dia berupaya untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki aib tersebut, untuk menghilangkan aib tersebut, atau untuk mengobati aib-aib, kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Wahada la yaqtadi tarkal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar ibtigha' wajhillahi ta'ala. Dan ini tidaklah berarti seorang itu kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau berbicara tentang aib manusia. Tidaklah berarti ini berkonsekuensi ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Tidak mau berbicara tentang si fulan, itu kan aib. Padahal itu sangat penting untuk disampaikan kepada manusia. Jangan sampai seorang itu kemudian mengikuti si fulan tersebut, mengikuti manhajnya yang rusak, lalu dia diam. Dia ditanya, kenapa kamu diam terhadap si fulan itu? Saya tidak mau berbicara tentang aib-aib manusia. Maka ini tidak berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ibtigha' wajhillahi ta'ala, untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahlul hadis, ahlul hadis itu mereka membicarakan aib-aib rawi, aib-aib riwayat, tulis hadis, periwayat hadis, dikatakan si fulan do'if, si fulan kadzab, si fulan pendusta, ini kan aib manusia. Jangan kamu dekat, jangan kamu mengambil dari si fulan. Dia itu pendusta. Dia itu sufi. Dia itu punya pemahaman menyimpang seperti ini. Angkat ya, kita enggak diam dalam hal seperti ini. Dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Kita enggak boleh diam, dijelaskan kepada manusia. Tapi yang berkaitan dengan kehormatan manusia, ya kita tutupi, kita tidak sebarkan. Kalau itu berkaitan dengan pribadinya, ditutupi. Wala tufarriq nafsaka litatabbu'i aurat wa tasaqquti az-zallat. Jangan engkau itu meluangkan dirimu, jiwamu, litatabbu'i aurat, untuk mencari-cari aurat, mencari-cari aib, wa tasaqquti az-zallat, dan kau mengumpulkan, menghimpun zallat, ketergelinciran, ketergelincirannya orang. Sibukkan dirimu. Jangan kau sibukkan dirimu menghabiskan waktumu hanya untuk mencari-cari auratnya, aibnya orang. Dan kau kumpulkan aib tersebut. Sebulan ini, sebulan begini, sebulan begini. Penuh catatannya dengan aib orang. Hatta yufdial al-amru bika ila tarki dzikrillah ta'ala. Sampai kemudian perkaranya itu kamu meninggalkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dakwah kepada Allah. Kamu tinggalkan perkara yang utama, yang seharusnya engkau lakukan untuk memperbaiki dan mengobati dirimu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mengobati jiwamu, mensucikan jiwamu. Dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau sibukkan lisanmu dengan menyebut-nyebut kejelekan manusia. Engkau bernikmat-nikmat mendengar, membicarakan dan mendengar aib-aib manusia. Engkau bernikmat-nikmat dengannya, merasa enak. Kalau dia mendengar aib-aib manusia diceritakan, atau dia merasa nikmat kalau dia menceritakan aib-aib manusia. Dan lisanmu kering dari berzikir kepada maulamu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah selalu lisanmu itu basah dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa memalingkan kamu dari meneliti dan mencari-cari dari aib manusia. Amma al-amr bil ma'rufi wal nahyu anil munkar وبيان خطأ المخالف والتحذير والتنفير من البدع وأهلها كل ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله كما قال علماؤنا. Adapun amar ma'ruf dan nahi munkar, dan engkau menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyelisihi al-haq, menyelisihi kitab sunnah, والتحذير, dan kementahdir manusia darinya, wa tanfir min al-bida'i wa ahliha, dan kau menjauhkan, malarik, membuat lari manusia dari bidah dan pelaku kebidahan. Wa tahdir manusia dari bidah dan pelakunya. Jangan kita menyampaikan aib kejelekan seseorang jika orang itu adalah orang yang berbuat kebidahan. Itu sampaikan kepada manusia. Ini termasuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berbicara kepada manusia tentang si fulan. Seperti ini, jauh dia, tinggalkan dia. Tidak pantas untuk diambil ilmu darinya karena punya penyimpangan, punya kejelekan, punya kesalahan, dia itu peminum, jangan kamu duduk dengannya. Dia itu pemakan riba, jangan kamu bersamanya. Ini kan semua aib-aib kita sampaikan. Tapi dalam rangka itu nasihat bagi kaum muslimin, dalam rangka ma'ruf nahi munkar, supaya manusia menjauh dia, supaya manusia terselamatkan dari akidahnya yang rusak, akhlaknya yang jelek, maka ini termasuk jihad fi sabilillah. Kullu dhalika min a'zami jihad fi sabilillah. Kau menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang dari kitab dan sunnah, memperingat mereka dari bidah dan pelakunya, pelaku kebidahan, maka kullu dhalika min a'zami jihad fi sabilillah. Semua ini termasuk sebesar-besar jihad fi sabilillah. Sebagaimana disebutkan dari Al-Imam Muhammad rahimallahu taala, ketika beliau ditanya, ar-rajul yasum wa yaqum wa yatasaddaq atau yatakallamu fi al-bid'ah, seseorang itu berpuasa, apakah dia berpuasa atau dia salat atau dia bersedekah atau dia berbicara tentang ahlul bid'ah atau dia berbicara tentang ahlul bid'ah. Faqal, maka Al-Imam Ahmad mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, siyamuhu wa qiyamuhu wa sadaqatuhu li nafsihi wa hadha lil muslimina hadha habbu ilayya. Siamnya dia, puasanya dia, qiyamnya dia, salatnya dia, sedekahnya dia, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, amal-amal untuk dirinya sendiri, baca Al-Quran, puasa, salat, sedekah. Wa hadha lil muslimin, adapun berbicara tentang mereka ahlul bidah, memperingatkan manusia dari dia dan kebidahannya, ini untuk kaum muslimin, bukan pribadi, tapi menyangkut kepentingan kaum muslimin cara keumuman. Hadha habbu ilayya, maka ini yang lebih aku sukai, lebih aku sukai. Dan mana seperti ini banyak dari datang dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya berbicara tentang mereka al-bidah, kebidahan, orang-orang yang menyimpang itu lebih disukai oleh beliau dan lebih utama dibanding dengan siam. Karena puasa itu hanyalah untuk diri sendiri, adapun memperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan hal bidah, ini adalah untuk kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Ketika ada seseorang datang kepada beliau, kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, sungguhnya berat bagiku untuk aku mengatakan fulan itu dhaif, fulan itu kadzab. Qala Al-Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahiha min as-saqim. Jika engkau diam dan aku diam, kapan orang-orang jahil itu mengetahui yang sahih, yang benar dari yang salah? Kapan orang-orang jahil itu mengetahui yang hak dan yang batil, yang batil, kalau kita sama-sama diam? Maka ini ma'ruf, kita kalau membaca biografi mereka, para imam-imam ahlul hadis, banyak mereka berbicara tentang rijal. Yang kalau orang mendengar ini, kenapa ini? Kok imam seperti ini ucapannya? Sufulan kadzab, sufulan do'ib, sufulan begini. Bahkan terhadap keluarganya sendiri ya, terhadap ayahnya sendiri. Mereka berbicara, tidak diam. Bukan karena bapaknya kemudian dia merasa tidak enak, nanti saya jadi anak durhaka. Kalau bapaknya itu kadzab, dikatakan kadzab. Kalau bapaknya dhaif, katakan, bapak saya dhaif, jangan kamu ambil hadis darinya. Ini dalam perkara al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ini bukan termasuk ghibah yang membicarakan kejelekan manusia yang terlarang. Bahkan al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Asalnya ghibah itu dilarang, tapi ada yang dikecualikan dalam syariat ghibah yang diperbolehkan. Enam. Maka ini termasuk min jinsil jihad fi sabilillah, di mana kita orang itu berbicara terhadap saudaranya. Ayakunu qasdulillahi ta'ala. Ini yang pertama, maksudnya tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menjatuhkan kehormatan orang tersebut supaya dicap sebagai orang yang seperti ini, dianggap orang yang seperti ini oleh umat. Bukan kasutnya untuk menjatuhkan kehormatan, tapi kasutnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakuna radu bil ilmi, bantahan terhadap mereka itu dengan ilmu. Dan juga di ayakun radu bil adl, tidak melampaui batas adil di dalam membantah. Dan kalau terpenuhi ini termasuk jihad fi sabilillah, niatnya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, membantah mereka orang-orang yang menyisih al-haq, menyisih kitab sunnah dengan ilmu membantahnya dan penuh dengan keadilan. Adapun jika memang dia itu membantah hanya untuk membela dirinya, atau kan kejahilan dia bantah, atau karena kezaliman, maka ini bukanlah termasuk jihad fi sabilillah. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Lah selesai pembahasan dari athar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Naktadi بهذا القدر تعجبكم سنبي دسين دلو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله تفضلوا حمدكم الله